إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-13, bab minasyirki ay yastaghisa bighairillah aw yad'a ghairahu. Bab di antara kesyirikan adalah beristighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telah kita jelaskan bahwasannya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada Nabi Isa, kepada malaikat, kepada berhala-berhala, mereka tidak meyakini bahwasannya berhala-berhala tersebut menciptakan makhluk-makhluk. Mereka tidak meyakini bahwasannya berhala-berhala tersebut menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut tujuannya supaya berhala-berhala tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya supaya mereka menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang semacam ini tidak dibenarkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang musyrik ketika melakukan perbuatan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para rasulnya untuk melarang apa yang mereka lakukan. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, kita lanjutkan, dan berkata juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, dan barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala pelantara-pelantara, yatawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum, bertawakal kepada pelantara-pelantara tersebut, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, kufira ijma'an, maka dikafirkan secara ijma'. Ya, menjadikan wasa'id pelantara, apakah itu penghuni kubur yang dianggap sebagai seorang wali, nah ataukah berhala-berhala, atau bahkan mungkin malaikat, atau mungkin rasul yang telah meninggal dunia, jadikan sebagai pelantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada rasul atau malaikat yang telah meninggal dunia tersebut, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, maka secara ijma yang semacam ini dikafirkan. Naqalahu anhu sahibul furu wa sahibul insaf wa sahibul ikna. Menukilkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, penulis Al-Furu. Nah, Ibnu Mufli wa sahibul insaf, dengan penulis kitab Al-Insaf, ya, Al-Mardawi. Wa sahibul ikna, dengan penulis kitab Al-Ikna. Nah, Al-Hajawi. Ya. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, menukilkan ijma tentang kafirnya orang yang bertawakal kepada pelantara-pelantara tersebut. Wa dzakarahu fi mas'alatil wasa'ir, dan beliau pun menyebutkannya dalam masalah al-wasa'ir. Nah, ya, yang disebut risalahnya itu al-wasitah bainal khalqi wal haq. Nah, al-wasitah bainal khalqi wal haq. Nah, ini ada juga dalam fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa naqaltuhu minhu fi rad ala Ibni Jirjis, dan aku pun menukilkan ucapan beliau, ya, dalam kitab Rad ala Ibni Jirjis, bantahan kepada Ibnu Jirjis. Nah, nama kitabnya Kasfu ma alqahu Iblis minal bahraji wa talbis ala qalbi Dawud ibni Jirjis. Waqala Ibn al-Qayyim, berkata Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa min anwa'ihi ay asyirki talabul hawa'iji minal mawta, dan di antara macam-macam kesyirikan adalah meminta kebutuhan-kebutuhan minal mauta, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Wal istighasatu bihim wa tawajjuhu ilaihim, beristighasah kepada mereka dan juga menghadapkan diri kepada mereka, termasuk di antara kesyirikan. Ya. Yeah. Meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia, walaupun dianggap sebagai wali, walaupun rasul yang telah meninggal dunia, ataupun yang lainnya. Ya, beristighosah kepada mereka, menghadapkan diri kepada mereka. Wahada ahlu syirkil alam, dan ini merupakan asal kesyirikan di alam raya ini. Ya. Minta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini syirik yang terjadi di alam raya ini. Ya. Orang yang dianggap sebagai para wali ketika meninggal dunia, dibuat gambar-gambarnya, dibuat monumennya, patung-patungnya, kemudian meminta agar ditunaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada wali-wali yang telah meninggal dunia tersebut, bahkan beristighosah kepada mereka. Kata Ibn Qayyim, wa hada aslu syirkil alam, ini merupakan asal kesyirikan di alam raya ini. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu, sesungguhnya al mayyit, orang yang telah meninggal dunia, terputus amalannya. Nah, jadi dalam masalah ini banyak hadis-hadis Nabi SAW memperingatkan jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhudhu quburu anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi, la'nat Allah kepada orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini di antara wasilah pelantara kepada kesyirikan. Ketika mengagung-agungkan dengan pengagungan yang berlebihan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dibangunkan masjid, dibangunkan kubah dan yang lainnya. Ini bisa menyebabkan orang-orang yang melihatnya, mengagungkannya, kemudian sampai beribadah kepadanya. Nah, kesyirikan yang banyak terjadi ini tadi berkaitan dengan orang-orang telah meninggal dunia. Berlebihan dalam pengagungan kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik yang dianggap sebagai wali, atau yang dianggap sebagai orang yang soleh, atau bahkan kepada para rasul, para nabi. Ketika berlebihan kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut, nah, sampai meminta-minta kebutuhan kepada mereka, beristighosah kepada mereka, maka terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan orang yang telah meninggal dunia terputus amalannya, tidak bisa lagi mengamalkan amalan-amalan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Orang yang telah meninggal tidak bisa melakukan amalan-amalan. Dengan kematian akan memutuskan amalan-amalannya. Tidak bisa lagi sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak bisa zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Sehingga angan-angan orang yang hendak meninggal dunia itu, dia berangan-angan agar diundurkan kematiannya, kemudian dia bisa melakukan amalan soleh. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah meninggal dunia, tidak bisa melakukan amalan-amalan soleh lagi, terputus dengan kematian. Pun juga ambisi-ambisi untuk mendapatkan dunia akan terputus dengan kematian. Sudah mati, enggak ada lagi ambisi untuk mendapatkan dunia. Rasulullah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dahabin, lakana ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah dari emas, satu lembah dari emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah dari emas. Wala yamla'afahu ila turab. Dan tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya, ketika kematian menghampirinya, dikuburkan di dalam kuburan, sudah tidak ada lagi ambisi untuk mendapatkan harta dunia. Tidak bisa lagi bekerja. Tidak bisa lagi beramal. Sehingga orang yang telah meninggal dunia terputus amalannya. Nah, saya menunjukkan bahwasanya waktu beramal itu tatkala kita masih hidup. Nah, adapun telah meninggal dunia, tidak bisa lagi beramal. Yang menunjukkan hendaklah kita istiqomah dalam melaksanakan amalan sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Nah, dikatakan setelah mati tadi amalan terputus. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu ila min salaqatin jariyatin wa ilmin yuntaba'u bih wal 'amalu wal waladu salih yad'u lahu. Kecuali tiga perkara yang terus mengalir walaupun telah meninggal dunia. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, Fa innal mayyita qad inqata'a 'amaluhu, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsi naf'an wala dharran fadlan liman istaghasa bihi aw sa'alahu ay yasfa'a lahu ila Allah. Dia tidak memiliki manfaat untuk dirinya dan juga tidak bisa menolak kemudaratan terhadap dirinya, lebih-lebih kepada orang yang beristighosah kepadanya atau kepada orang yang memintanya untuk memberikan syafaat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah meninggal dunia untuk dirinya saja tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan, apalagi kepada orang lain. Ya. Apalagi memberikan manfaat kepada orang yang beristighosah dan meminta kepadanya, atau menolak kemudaratan kepada orang yang beristighosah dan meminta kepadanya. Wa hada min jahalati bisafi' wal masfu' lahu inda. Maka ini termasuk di antara kebutuhan terhadap orang yang memberikan syafaat dan juga orang yang menerima syafaat. Ya. Padahal telah kita jelaskan bahwasanya orang yang memberikan syafaat, ya, syaratnya dia mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menerima syafaat, syaratnya adalah mendapatkan izin dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesyirikan-kesyirikan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang yang telah meninggal dunia ataupun yang lainnya, ya, ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mereka meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut yang dianggap sebagai wali ataupun rasul dan yang semisalnya, tapi ini kesyirikan. Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi bab syafaati insyaallah taala. Dan akan datang penyempurna ucapan beliau ini dalam bab syafaat, insyaallah taala akan dijelaskan lebih jelas lagi nanti dalam bab asy-syafa'ah. Nah. Wa qala al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi fi raddihi ala Subki. Berkata al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi dalam bantahannya kepada As-Subki. Disebut dengan kitab As-Sarimul Munki fi radd ala Subki. Nah. Fi qawlihi, dalam ucapannya, innal mubalaghata fi ta'dimihi ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi ini membantah ucapan As-Subki. Di antara ucapannya ini, sesungguhnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang wajib. Yang dibantah ucapan ini. In urida biha al-mubalaghatu bihasabi ma yarahu kullu ahadin ta'dhiman hatta al-hajj ila qabrihi was-sujud lahu wat-tawaf bihi wa'tiqadu annahu ya'lamul ghaib. Apabila yang dimaksudkan dengan ucapan ini berlebih-lebihan sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang berupa pengagungan, sampai haji ke kuburannya, sujud ke kuburannya, tawaf mengelilingi kuburannya, wa'tiqad annahu ya'lamul ghaiba, meyakini bahwasanya Rasul tersebut mengetahui yang gaib, wa annahu yu'ti wa yamna'u, sesungguhnya Rasul tersebut memberikan dan menahan, ya, wa yamliku liman istaghasa bihi min dunillahi dhar wa naf'a, memiliki kemudaratan dan kemanfaatan bagi orang yang beristighosah kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala, Wa annahu yaqdi hawaijas sa'ilin. Sesungguhnya Rasul tersebut menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang yang meminta kepadanya. Wa yufrijul qurubatil maqrubin, dan juga bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Wa annahu yashfa'u fi man yasha, dan sesungguhnya Rasul tersebut bisa memberikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki. Wa yadkhilu jannata man yasha, dan bisa memasukkan surga kepada orang yang dikehendaki. Pada wal mubalagha fi hadha ta'dim mubalaghatun fi syirk, maka pengakuan berlebih-lebihan dalam pengagungan ini, maka ini sikap berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Ya. Jadi ucapan tadi yang menyatakan berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul ini perkara yang wajib. Ya. Maka ucapan ini dibantah. Nah, tadi kalau yang dimaukan mubalaghah ini berlebih-lebihan, ya, dengan atau sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang sebagai sikap berlebih-lebihan, maka justru ini bukan kewajiban, bahkan sebaliknya ini kesyirikan yang sangat jelas sekali. Ya. Dan dia ada bentuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan tadi haji ke kuburannya, sujud di kuburannya, tawaf mengelilingi kuburannya, meyakini Rasul itu mengetahui yang gaib. Ya. Dan juga meyakini Rasul tersebut menunaikan kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat orang yang memintanya, bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan semacam ini berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Yeah. Kadang-kadang banyak dalam solawat-solawat yang dibuat-buat. Yeah. Tujuannya mengagungkan Nabi SAW, tapi berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Nah, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju. Ini ucapan kepada Nabi SAW. Dengan Nabi itu bisa melepaskan berbagai macam ikatan-ikatan. Dan juga menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan tertunaikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ini kan sikap berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW. Dan ternyata menyebar ya, bentuk solawat-solawat yang semacam ini. Nah, tujuannya mengagungkan, tapi salah cara mengagungkan Nabi SAW. Ya. Mengagungkan Nabi SAW, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini bentuk mengagungkan sunnah Nabi SAW. Ya. Bukan dengan cara berlebih-lebihan sampai melewati batasan-batasan yang disyariatkan. Ya. Rasulullah SAW pun mengingatkan, لا تتروني كما عطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa putranya Maryam. Nah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah maknanya abdun fala yu'bad, hamba yang tidak boleh diibadahi. Dan Rasul fala yukadzab, Rasul yang tidak boleh didustakan. Fadawal mubalaghati fi hadha ta'dim mubalaghatun fi syirk. Maka pengakuan berlebih-lebihan dalam mengagungkan di sini, ini berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Wansilahu min jumlatid din, dan juga ya, menghilangkan ya, dari sejumlah agama, melepaskan agama ini. Wa fil fatawa al-bazaziyah, dalam kitab al-fatawa al-bazaziyah. Nah, pengarangnya Ibn al-Bazzaz Al-Hanafi. Sehingga disebut dengan fatwa Al-Bazaziyah. Dikarenakan pengarang yang ma'ruf dengan Ibnu Bajaz Al-Hanafi. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Syihab. Tapi ma'rufnya Ibnu Bajaz. Sehingga disebut dengan Al-Fatwa Al-Bazaziyah. Min kutubil Hanafiyah. Di antara kitab-kitab madhab Al-Hanafi. Qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lamu yakfur. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya ruh-ruh para masyayikh itu hadir ada. Dan ruh-ruh tersebut mengetahui, maka dia kafir dengan ucapannya tersebut. Sebagian orang meyakini ketika haul misalkan, atau peringatan-peringatan tertentu, nah bahwasanya ruh-ruh para masyayikh tersebut hadir. Bahkan kadang-kadang dengan perbuatan mereka pun menunjukkan hal itu. Ketika baca bacaan-bacaan tiba-tiba berdiri. Dengan alasan menyambut kedatangan ruhnya masyayikh ini, masyayikh itu. Menyambut kedatangan Husain. Kadang dalam ucapan-ucapan apakah itu berjanji atau lain sebagainya. Nah, ketika memanggil, ya Husaini berdiri. Alasan dia menyambut kedatangan ruhnya Husain. Nah, ini kesyirikannya sangat jelas sekali. Sehingga tadi dalam kitab Al-Fatawa Al-Bajaziyah berkata ulama kita, man qala arwahul masyayih hadiratun ta'lamu yakfur. Barang siapa yang mengatakan ruh-ruh masyayih itu hadir dan dia mengetahui, ruh tersebut mengetahui keadaan orang-orang yang beristighosah kepadanya atau yang semisalnya, ini yakfur, kafir dengan ucapan tersebut. Ini kadang-kadang masih menyembah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, bahkan tadi kita sebutkan bukan hanya meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia beristighosah kepada mereka, tapi tadi ada keyakinan ruh-ruh tersebut hadir sampai mereka berdiri menyambut ruh-ruh tersebut. Nah, ini kesyirikan. Dan ini masih banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sifat berlebih-lebihan kepada para wali, sifat berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi sampai mengatakan berlebih-lebihan kepada dan mengagungkan Rasul ini wajib. Nah, ini perlu dirinci, perlu dijelaskan ucapan ini. Mandung syubhat ucapan ini. Nah, berlebihan kalau dipandang oleh setiap orang sebagai sifat berlebih-lebihan tawaf di kuburannya, haji ke kuburannya, ini bukan wajib, bahkan ini kesyirikan sangat-sangat jelas sekali. Nah, memang kita diperintahkan untuk mengagungkan para nabi, para rasul. Tapi mengagungkan mereka bukan dengan cara semacam ini. Bukan dengan cara haji ke kuburannya, sujud ke kuburannya, tawaf mengitari kuburannya. Bukan dengan itu kita mengagungkan para nabi, para rasul. Tapi mengagungkan mereka dengan melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya, kemudian juga membenarkan ucapan-ucapannya, menjauhi larangan-larangannya, dan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini bentuk mengagungkan Nabi. dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, ia syariatkan dalam Islam, bukan dengan cara meminta-minta kepada mereka tawaf di kuburannya. Yeah. Justru perkara yang semacam itu bukan mengagungkan Nabi. Sebaliknya, merendahkan, menghinakan Nabi. Kenapa? Dikarenakan menyisih apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Yeah. Kalau mereka melakukannya, kemudian beralasan mengagungkan Nabi SAW, hakikatnya dia mengagungkan Nabi. Kenapa? Dikarenakan tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan bentuk pengagungan. Yeah. Tapi justru membangkang apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Wassalam. Allahu a'lam bishawab. Natafi lahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.